Kita selesai dari bab Maja'a fil Quhan wa Nahwihim, bab tentang dalil-dalil yang datang tentang perkara tentang perdukunan dan yang semisalnya. Tinggal kita menjelaskan al-masail yang ada pada bab. Pada bab ini al-muallif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala mendatangkan beberapa nas, beberapa dalil terutama dari kitab-kitab ahadis, dari kitab-kitab hadis. Dalil pertama yang beliau sebutkan di sini adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqulu lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman. Barang siapa yang mendatangi dukun kemudian bertanya kepadanya tentang sesuatu dan membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun tersebut, maka dia tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Ya, dan hadis ini di dalam kitab aslinya, di dalam sahih muslimnya, ternyata lafadz yang ada bukan seperti ini. Ya, di dalam sahih muslim tidak ada pernyataan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fasaddaqahu bima yaqul, dia membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun tersebut. Tidak ada, hanya sekedar bertanya saja. Ya, man ata'arrafan fasa'ala an syai'in fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman. Ini sudah kita jelaskan, dan ini akan menjadi pembeda antara hukum orang yang datang bertanya tetapi tidak membenarkan dengan orang yang datang dan dia membenarkan. Hukumnya berbeda. Kalau dia bertanya sekedar bertanya saja tetapi tidak membenarkan, ya mungkin dia penasaran, pengen tahu siapa pendapat dukunnya walaupun dia tidak membenarkannya, ini berbahaya. Kenapa? Karena walaupun demikian tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti dia tidak sholat. Bukan berarti tidak sah sholatnya. Sholatnya sah selama rukun dan kewajiban yang terpenuhi. Tetapi tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ataka hinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi kahinan, mendatangi dukun, kemudian dia membenarkan, dia bertanya dan membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun tersebut. Ya, perbedaannya dengan yang pertama, yang pertama hanya sekedar bertanya saja. Yang ini, ya, dia membenarkan, mempercayai apa yang diucapkan oleh dukun tersebut. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kufur terhadap Al-Qur'an. Ya. Kenapa? Karena Al-Qur'an ya jelas menyatakan tidak ada yang mengetahui perkara-perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-muallif menyebutkan beberapa periwayatan dari hadis yang hampir sama maknanya. Ya. Di antaranya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu juga diriwayatkan oleh Al-Arba'ah dan Al-Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang mendatangi dukun, ya, arraf atau kahin, ya nanti kita akan jelaskan perbedaannya. Kemudian dia membenarkan, mempercayai apa yang diucapkan oleh dukun tersebut, dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan oleh kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan juga hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan sanad yang baik dari Ibnu Mas'ud secara mauquf. Kemudian dari Imran bin Husain, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man tatayyara au tutayyira lah au takahana au tukuhinalah au sahara au suhira lahu wa man ataka hinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Rawahul Bazzar bisaibi isnadin jayyid. Ini hadis Imran bin Husain diriwayatkan secara marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang baik oleh Al-Imam Al-Bazzar. Apa tambahannya? Ada tambahan, laisa minna, bukan termasuk dari kami, bukan golongan kami, bukan di atas jalan kami. Siapa? Man tatayyara au tutayyira lahu. Ya, barang siapa yang bertatayur. Tatayur kita sudah jelaskan, tatayur asalnya apa? Ya, asalnya mereka bangsa Arab ya, menerbangkan burung ketika mereka memiliki apa yang menjadi urusan mereka, hendak melakukan suatu urusan mereka yang dianggap penting. Kalau burungnya terbang ke kanan, maka mereka optimis, ya, rencana mereka berhasil. Kalau terbang ke kiri, mereka pesimis. Kalau burungnya yang terbangnya ke tengah, ya, mereka tawakuf, stop. Ya. Nah, tutayyiralahu, dilakukan tatayur untuknya. Kalau dia tidak, misalnya dia meminta orang lain melakukan untuknya. Dia meminta orang lain melakukan untuknya. Autakahana, atau dia berlaku sebagai dukun. ya dukunnya berarti, ya dukunnya berarti, atau tukuhinalah, ya, yaitu orang yang menjadi pasiennya si dukun. Ausahara, ausuhira lahu. Atau dia melakukan sihir, ya, dia yang melakukan sihirnya, atau dilakukan sihir untuknya, ya, seseorang datang kepada tukang sihir untuk menyihir fulan misalnya, ya, ini suhiralahu. Maka yang seperti ini kata Nabi SAW, laisa minna, tidak termasuk dari golongan kami. Wa man ataka hinan fa saddaqahu bima yaqul, barang siapa yang mendatangi kahin kemudian dia membenarkan apa yang diucapkannya, faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warawahu At-Tabrani fil Awsat bi isnadin hasan min hadis Ibnu Abbas duna qawlihi wa man ataka hinan ila akhirih, yaitu sampai au sahara au suhira lahu. Ya, baik, di sini selesai hadisnya. Berapa hadis yang disebutkan? Kita lihat. Pertama dari Sahih Muslim, dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagiannya tidak disebutkan siapa saja. Karena supaya kita tahu, ya, hadisnya ada berapa yang harus kita pahami. Kalau berbeda sahabatnya, berarti dihitung berbeda hadisnya, ya, bukan dihitung dari imam yang meriwayatkannya, tetapi siapa sahabat yang meriwayatkannya. Dua hadis dengan matan yang sama tetapi diriwayatkan oleh dua sahabat yang berbeda, maka dihitung sebagai dua hadis. Taib. Di sini disebut min ba'di azwaji an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan adalah dari Hafsah, satu orang saja, berarti satu hadis, ya, berarti satu hadis. Kemudian dari hadis Abi Hurairah, ya, dari hadis Abu Hurairah, riwayat yang berikutnya juga dari Abu Hurairah, kita anggap satu hadis saja, berarti dua hadis. Kemudian diriwayatkan secara mauquf dari Ibnu Mas'ud, hadis yang ketiga. Dari Imran bin Husain, empat. Kemudian dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Ada lima hadis yang disebutkan oleh Al-Mu'allif dalam permasalahan ini. Kemudian beliau Al-Mu'allif Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab menyebutkan beberapa kalamnya para ulama. Pertama kalamnya Al-Baghawi, Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah, tentang pengertian Al-Arraf. Al-Arraf alladhi yadda'i ma'rifatal umur bimuqaddimatin ya yastadillu biha 'alal masruq wa makanid dhallah wa nahwi dhalik. Ya, Al-Arraf adalah yang mengklaim mengetahui perkara-perkara bimuqaddimat, ada wasilahnya, ada ya medianya, yang dia jadikan dalil terhadap barang yang dicuri misalnya, atau barang yang hilang dan yang semisalnya. Ya. Wakilah huwal kahin, ada yang mengatakan Al-Arraf sama dengan Al-Kahin. Wal kahin huwa alladhi yukhbiru anil mughayyabat fil mustaqbal. Al-kahin adalah yang mengkhabarkan tentang perkara-perkara yang belum diketahui pada masa yang akan datang. Berdasarkan pengertian ini lebih dekat kepada tukang ramal, al-kahin. Ya. Wakila alladhi yukhbiru amma fid damir. Disebutkan juga bahwasanya al-kahin yang mengkhabarkan tentang apa yang ada di dalam hati seseorang. Ya, intinya baik itu Al-Arraf apatun Al-Kahin, semuanya yadda'una ilmal ghaib. Mereka mengklaim memiliki ilmu ghaib. Ya, apakah ilmu ghaibnya itu apa yang dalam hati seseorang, tidak ada yang tahu ya kecuali Allah. Apakah ilmu gaibnya itu sesuatu yang kaitan dengan mustaqbalat, ya, di masa akan datang, atau yang sudah lewat, barang-barang yang dicuri, terlihat orang yang mencuri misalnya, ya, barang-barang yang hilang, ketahuan hilangnya di mana, nasallahu alaihi wasallam. Qala Abul Abbas Ibn Taymiyah Al-Arraf ismun lil kahin wal munajjim wal rammal wa nahwihim mimman yatakallamu fi ma'rifatil umur bihadihi at-turuk. Al-Arraf adalah nama untuk kahin dan munajjim, artinya Al-Arraf ini nama umumnya, ya, bahasa kita satu sih, dukun udah itu. Ya, cuman dalam bahasa istilah Arabnya nanti akan dijelaskan. Ya, Al-Arraf di situ termasuk kahin, munajjim, tukang nujum, ramal, ya, dengan pasir dan yang lainnya. Yang mereka berbicara perkara-perkara ini dengan cara-cara mereka. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu fi qaumin yaktubuna abajad. Dan berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pada kaumnya mereka menulis abjad. Ya. Abjad kita jelaskan sebelumnya, yaitu abjad. Urutan alif ba jim dal dan seterusnya. Ini abjad. Ya. Dan di sini kaitannya apa? Kaitannya ini disebutkan kaitannya dengan apa yang ada di dengan pergerakan bintang-bintang. Artinya ini media mereka untuk melakukan sihir mereka atau mengklaim dari ilmu gaib mereka. Baik. Kata beliau, ma ara man fa'ala dzalika lahu indallahi min khalaq. Ya, aku berpendapat bahwasanya orang yang melakukan seperti itu mereka tidak memiliki bagian ya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang kita baca dari bab Maja'a fil kuhan wa nahwihim. Kita masuk kepada al-masail. Qala al-muallif rahimahullahu taala fihi masailu al-ula an la yajtami'u tasdiqul kahin ma'al imani bil Qur'an. Ya, tidak akan terkumpul tasdiqul kahin, Ya. Pembenaran atau percaya terhadap dukun dengan keimanan terhadap Al-Quran. Kenapa? Karena sebagaimana yang kita sebutkan, mereka yang membenarkan dukun, ya, maka mereka mendustakan Al-Quran. Karena Al-Quran telah menjelaskan bahwasanya tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada nabinya, "Qul," katakanlah wahai nabi, katakanlah wahai rasul, "La ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Tidak ada yang mengetahui. Ya, siapapun itu, baik yang ada di langit-langit ataupun yang ada di bumi, tidak ada yang mengetahui al-ghaiba. Tidak ada yang mengetahui perkara ghaib illallah, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sementara orang-orang ini yang mengaku mereka memiliki kelebihan, mereka mengaku mengetahui perkara-perkara, apakah itu yang akan datang atau yang telah terjadi atau apa yang ada dalam hati orang, semuanya ini perkara gaib. Ya, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena itu ketika orang membenarkan, ya, beberapa hadis tadi kita sebutkan, fasaddaqahu, dia membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun tersebut. Dia percaya apa yang diucapkan oleh dukun tersebut. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya sungguh berat. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Ya, dia telah kufur. Dia telah mengingkari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Al-Qur'an. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala firman dalam Al-Qur'an, ya, qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illallah. Tapi dia masih percaya terhadap yang dunia. Sallallahu alaihi wasallam. Karena itu la yastami, tidak terkumpul keimanan terhadap Al-Qur'an dengan pembenaran terhadap dukun. Ats-tsaniyatu tasrihun bi annahu kufrun. Ya, tasrih, penegasan bahwasanya yang demikian itu adalah kekufuran, yaitu apa? Tasdik bil kahin. Tasdikul kahin adalah kufur. Siapa yang menegaskan? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasaddaqahu bima yaqulu. Dia membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun tersebut. Ya, faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ats-tsalitsah, dzikru man tukuhina lahu. Ya, dzikru, yaitu penyebutan di dalam bab ini tentang orang yang dilakukan perdukunan untuknya, yaitu pasiennya. Ya, ini diambil dari hadis Imran bin Husain. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna, ya, man tatayyara au tutayyira lahu, man takahana au tukuhina lahu, ya, man au sahara wa au suhira lahu." Ya, kalau tukuhina lahu berarti dia dilakukan untuk yang perdukunan, dia pasiennya. Termasuk apa? Mantakahan, orang yang menjadi dukunnya. Qala ar-rabi'atu dzikru man tutayyira lahu. Dzikru man tutayyira lahu. Yang dilakukan tatayyur untuknya. Berdasarkan hadis Imran bin Husain juga tadi. Ya, contohnya gimana? Orang datang ya, ke seseorang meminta orang ini melakukan tatayyur untuknya. Ini tutayyira lahu. Dzikru man suhira lahu. Ya, penyebutan tentang orang yang dilakukan sihir untuknya. Dia datang ke sahir, tukang sihir. Ya, misalnya dia benci sama si fulan. Kemudian dia tangkap ke tukang sihir untuk menyihir si fulan, memadaratkan dirinya. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. As-sadisah dzikru man ta'allama abajad. Dzikru man ta'allama abajad. Wa ta'allamu dhalika fihi tafsilun la yuhmad wa la yudam illa ala hasabil hal allati tunazzalu 'alayha wa qad sabaqa dhalik. Ya, dan mempelajari abajad ini ya, di situ ada tafsilnya, rinciannya. Asalnya la yuhmad wa la yudam, tidak dipuji dan tidak dicela kecuali berdasarkan keadaan ya di mana ditempatkan abajad ini, disebutkan pada pembahasan sebelumnya. Baik. Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan ada dua rincian. Yang pertama, beliau mengatakan wa ta'allumu abajad yang qasimu ila qismain. Al-awwal ta'allumun mubah bi anna ta'allama li hisabil jumal. Wa ma asbaha dhalik fa hadha la ba'sa bihi. Wa man zala unasun yastamilunaha. Ya. Mempelajarinya yang boleh, dalam perkara yang boleh. Ya, misalnya kita mempelajarinya untuk menghitung jumlah. Jumlah di sini maksudnya kalimat. Dan yang sepertinya. Ya, kalau misalnya kita di dalam pelajaran, kalau di situ ada rincian poin per poin, ya. Kadang kan kalau ditafsil, ya kalau bahasa Indonesia poin satu. Ya. Poin satu nanti ada tafsilnya lagi, rinciannya lagi, ya, rincian sebagai berikut, bukan satu lagi, tapi misalnya A, karena satunya sudah, ya, B, C, D, kemudian masuk poin dua, ada lagi A, B, C, subpoinnya. Nah, di dalam bahasa Arab, ya, dikenal tadi abjad ini tadi, ya. Yang berikut ini fima yali misalnya, kemudian alif, ya, ditulis alif, kemudian ba, kemudian jim, kemudian dal, dan seterusnya, ya. Ini urutannya demikian, karena nggak hafal urutannya, hafal abjad itu aja sudah, alif, mim, alif, ba, jim, dal, dan seterusnya sudah nggak hafal. Ya, istilah abjad itu dari sini. Ya, istilah abjad itu dari sini. Alif, ba, jim, dal, dan seterusnya. Ya. Sekedar untuk itu saja, boleh. As-sani muharram. Ya, abajad yang hukumnya haram. Wa huwa kitabatu abajad kitabatan marbutatan bisairin nujum wa harakatiha wa tuluiha wa ghurubiha. Yaitu menuliskan abjad ini dengan penulisan yang terkait terikat dengan perjalanan bintang, pergerakan terbit dan tenggelamnya bintang. Artinya di situ ada cara khusus. Seperti apa detailnya? Wallahualam, kita enggak belajar itu. Tapi intinya dipergunakan untuk apa? Tadi menganggap yang demikian itu memiliki pengaruh terhadap kejadian di bumi. Ya. Dengan perhitungan-perhitungan mereka, oh berarti akan terjadi di bumi ya demikian-demikian kejadiannya. Nah, ini sama dengan perdukunan tadi. Baik, itu abjad. Kemudian yang terakhir, as-sabi'ah, dzikru al-farqi bainal kahin wal arraf. Ya, penyebutan perbedaan antara al-kahin dan al-arraf. Ya. Dalam bahasa kita, kita sebutnya sudah sama, dukun. Tapi kalau kita kembali kepada istilah bahasa Arab, al-mu'allif rahimahullah, beliau menyebutkan beberapa pengertian tadi. Baik, kita bacakan. وفي هذه المسألة وفي هذه المسألة خلاف بين أهل العلم. Pada perkara ini, yaitu apakah di situ ada perbedaan antara al-kahin wal arraf, terdapat perbedaan antara ahli ilmu. Al-qaulul awwal, pendapat yang pertama, annal arraf wal kahin. والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل فهما مترادفان فلا فرق بينهما. Ya, bahwasanya al-arraf adalah al-kahin, sama. Ya, yaitu orang yang mengkhabarkan tentang perkara-perkara gaib yang terjadi pada masa akan datang, ya, tukang ramal. Maka al-arraf dan al-kahin ini mutaradifan. Ya. Sama, sinonim antara al-arraf dan al-kahin, fala farqa bainahuma. Tidak ada perbedaan antara keduanya. Al-arraf arraf, al-kahin kahin. Al-arraf ya kahin al-arraf. Al-qaulu tsani, annal arrafa huwa alladhi yastadillu ala ma'rifatil umuri bi muqaddimatin yastadillu biha al-masruq wa makanid dhalah. Ya. Wa nahwuha. Baik. Yastadilu 'ala ma'rifatil umur bi muqaddimatin. Yastadilu biha al-masruq wa makana dhalal wa nahwuha. Fa huwa ammu minal kahin. Li'annahu yashmahu al-kahin wa ghairahu. Fa huma min babil 'am wal khas. Al-arraf adalah yang yastadilu 'ala ma'rifatil umur. Ya, dia menjadikan dalil, ya, menjadikan dasar untuk mengetahui perkara-perkara dengan apa? Dengan media-media. Media-medianya tadi macam-macam. Ya, apakah bintang, apakah abjad, apakah pasir, apakah kartu, apakah bola kristal, apakah jari atau telapak tangan. Ya, semuanya termasuk dari arraf. Dan apakah dia perkara-perkara yang akan datang atau perkara yang telah lewat? Ya, maka dari sini arraf maknanya lebih umum, mencakup kahin, ramal, ya, munajjim, sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, jadi arrafnya itu kata kata umumnya. Al-qawlu tsalits anna al-arraf wal ladzi yukhbiru amma fid dhamir. Al-arraf ini adalah yang mengkhabarkan ya tentang apa yang ada di dalam hati seseorang, di dalam diri seseorang. Ya. Dia datang, pasiennya datang, kemudian sebelum pasiennya ngomong, dia sudah kasih tahu, oh kamu datang karena ini, karena ini, karena ini. Wal kahin huwa alladhi yukhbiru anil mughayyabat fil mustaqbal. Adapun al-kahin adalah yang mengkhabarkan tentang kejadian-kejadian, perkara-perkara yang akan datang, tukang ramal. Tapi terlepas di situ ada perbedaan, ya, pendapat, kesamaannya jelas. Apa kesamaannya? Mau disebut kahin, mau disebut ramal, mau disebut munajjim, mau disebut kahin, apa namanya? Arraf. Ya, mau disebut paranormal, mau disebut dukun, mau disebut orang pinter dalam tanda petik, apalagi istilahnya sekarang, hah? Apapun itu memiliki kesamaan yang sama, yaitu apa? Yadda'i ilmal ghaib. Mereka semuanya mengklaim bahwasannya mereka mengetahui perkara yang gaib. Ya, dan ini bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam, selesai kita dari bab ini, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk pada bab yang baru. Ma jaa fin nusyrah. Ya. Dalil-dalil yang datang tentang an-nusyrah. Apa itu an-nusyrah? Insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Naktahilahuna subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.